pun urang ye geus pinggul punggu-punggu 7 kali diangkut 3 hampura aki teh nini hampura aki cek si nini bari ngalengis bari nyurucut teh nini keun bae atuh cenah dihampura ku nini bisi ka bawa pae heueuh syukur we ari di aku mah urang saling hampura keun bae cenah aki dan nini oge heueuh basa ditinggalkeun usaha ku si aki teh kungsi mang nyelewengkeun eta aki-aki keur nyuuh kana lahuna sini ditecekat molohok bayangkeun molohok da lalaki malicik nya hayang meunang sorangan hayang aki-aki malicik da hayang meunang tujuhan hayang sorangan heueuh hayang meunang sorangan panon leutik dibuntelik-buntelik oh baru maneh kungsinya nyelewengkeun ini ka aki baheula lain kungsi deui mineng aki mineng sabaraha kali ari maneh nini teuing cenah da unggal geus kitu jeung batur teh sok nuna ciri kacang hejo hiji dina keler cirina teh jadi cirina teh lamun sakali kitu teh kacang hejo hiji nya dipunana keler jadi lamun hayang nyaho sabaraha kalina mah cenah itu we tempo dina keler kacang hejo na si ikan cina gubuk ke dia si keler na sini ni te jengkat ini cina nyokot karena lomari nyokot keler mending gak gegang berat katanya tingali cina aki naon tingali cina mending pinuh keler te oi ku kacang ejo meureun geus ratusan kali urangnya sini ni lain ratusan ribuan taye te cina aki sesa ngabubur saya enggak bubur. Kitu mah bari ribuan. Alah. Lain pika sebeleun da si nini. Pengen mah batang aja yang lumpang. Eta da si Aki teh mani ngomong deui. Tul jamedeb deui nya. Jamedud deui si Aki. Ah, rigidi geus cenah si Aki teh init mawa pacu ka tonggo. Mapalerkeun ka Aki. Mapalerkeun ka ambek. Ka ambek. Teh ka mana Aki? Nyao. Allah, ambek urang nya. Bari baeut. Bari baeut. Bendu. Heeh, Aki-aki ge aya ka ambek ye. Ah, da jelema tu aya we. Ari datang ka kebon cenah nya. Dek nyokot eta ka saung. Ai di saung teh keur ngadakom cenah maung. Patah macul pacu belenyeng teh cenah si Aki lompat totog-totogkeun maneh. Blos kana pager. Kaitu nyelap, ka dieu nyelap cenah. Kaitu hese ka dieu hese da nyelap dina pager teh. Heeh, bruk ka teu eling. Ai maung cenah di saung jong nguliat teh. Kitu minangka nguliat maung. Mame meureun ngame bangsa manusia. Iya. Da seukeut ameuna teh ari. Seukeut dari ameuna teh maung. Nya. Nyampurkeun ka si Aki nu keur teh eling. Nya, porosotkeun jalanna si Aki teh cenah. Tuluy kanyut teh dicook. Ceuk maung teh uluh ieu mangu. Pajeget teh mangu. Sangka mangu beuteu. Heeh. Ieu mangu nu pika geus hurik ieu. Pan hirup kanyut mah di toilet nya. Lain akan dalam kudan mah. Nya moal cenah ceuk baung teh di jerona hileud. Bisa jadi lebih tinggi hileud. Di jerona kanyut aya hileud. Oh dari sangkana mangu beleguk dengan kena lah tu. Ayo cek maung teh, ya mangu muat ami sedari suri kia. Kulantaran aing sebeh, gus ngadah remencek. Kena cina mangu teh ker isuk ah, ker sasarap. Dirik dig deh, maung macam nak gedai deh, kak ya kasawung hees deh. Ayo si Aki cina, ayo eling ngari ka tukang, oh maung. Rada tenang jenanya aing ngaran-ngaran tenang teh loba akal akal teh pulih deui geus lesot berengbeng lompat datang ka imah bro. Tadi menang ditanya ku si nini nya. Geur mah amek di kasih nini teh ka turu-turu soak. Akeh cenah mun ka kebon deui isuk-isuk teh. Nya. Ah jige maneh ka cucu cenah. Dina pikiran si Aki teh sugane dileg-leg maung sama majikan aing. Amek meureun amek nu meh. Jadi bejaan aya maung. Dendam nepi ka panjang kitu nya. Si Nini ngelek bobokor rek ka kebon maksudna mareng ngala cengek. Teu ingeteun cengek teh geus dijual ku minantuna. Eta ku nyamung.